tak pernah ku bayangkan tempat di sisi hatimu yang kosong. Jadi yang paling bahagia dapati cinta itu. Perlahan duka pun pergi, jauh tenggelam tinggalkan gundah. Bertahun ku coba sendiri, berteman caci maki. Takkan ku lepas lagi kehadiranmu, oh anugerah. Sepanjang usia kita terus bersama, mengarungi hidup dengan cinta. Surut kehendaknya sepanjang usia, ku tak mau terpisah. Memberikan hatiku seutuhnya hanya kepada dirimu. Tak pernah ku bayangkan tempat di sisi hatimu yang kosong. Jadi yang paling bahagia dapati cinta. Ku tak mau terpisah.